yang bisa ibu-ibu ikuti baik insidental maupun rutin yang akan saya bacakan ini. Nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak berminat untuk hadir di salah satu kegiatan ini, silakan mendaftar ke panitia yang di depan dengan mengisi formulir acara yang mana yang akan diikuti. Kegiatannya adalah, pertama, kelas tadabbur Quran untuk kelas basic 1 yang baru. Jadi setelah ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti workshop hari ini, insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mengikuti kelas reguler, kita akan membuka kelas baru. Dan kelas kita memang sifatnya akademik, jadi semuanya runut dengan basic 1, basic 2, basic 3, dan kelas baru ini baru akan dibuka di dua tempat. Satu, Senin pagi jam 9 sampai jam 11 di Jalan Karang Asem Raya nomor 23, Kuningan. Dan yang kedua, Jumat malam jam 7 sampai jam 9 malam di ruang basement Masjid Bank Indonesia, di lantai bawah ruangan ini setiap Jumat malam. Tapi khusus untuk Jumat minggu pertama, kita akan pindahkan ke Masjid Al-Azhar untuk tafsir, pembahasan tafsir Al-Azhar Jumat malam ya IBI. Lalu kemudian yang insidental, kita akan mengadakan workshop remaja. Hal ini berkaitan dengan perayaan Valentine. Jadi kita untuk menjaga anak-anak kita dari pengaruh buruk yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar Islam untuk menghancurkan mereka. Nah, ini akan kita lakukan tanggal 13 Februari hari Sabtu di Masjid Al-Latif Pasar Raya Grande Blok M. Kalau ibu-ibu pasti tahu ya. Kemudian tadabbur Quran sebulan sekali untuk membahas mengenai ayat dan hadis yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Setiap Sabtu minggu kedua jam 9 sampai 11 di ruangan masjid ini. Insyaallah. Sabtu minggu kedua kajian duha jam 9 sampai jam 11 untuk membahas ayat dan hadis yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs di ruangan ini. Kemudian tafsir Al-Azhar sebagaimana saya sampaikan tadi, Jumat minggu pertama di Masjid Al-Azhar. Lalu Jumat sore minggu ketiga jam 4.45 sampai dengan Isya, kita membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan ini, dengan pekerjaan, dengan karir dan sebagainya di ruangan ini. Hari Jumat minggu ketiga jam 4.45 sampai Isya. Sudah ibu. Kemudian tadabbur Asmaul Husna ini satu bulan satu kali, setiap Sabtu minggu ketiga jam 10 sampai jam 1 di Masjid Al-Hakim Menteng. Masjid Al-Hakim letaknya persis di depan Keris Gallery di Menteng Cokro Aminoto. Jam 10 bu, sampai sampai 11.30 sampai zuhur. Lalu ada lagi satu lagi tadabbur Asmaul Husna juga. Ini yang setiap Senin ba'da maghrib sampai dengan Isya di Masjid Baitul Mukminin, Jalan Malaka 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jadi untuk Asmaul Husna ada dua, untuk yang hari Sabtu dan hari Senin sore. Silakan ibu pilih di antara dua itu mana yang waktunya lebih cocok. Kalau ada yang ingin segera diikuti bu, terutama yang dalam waktu dekat, yaitu yang workshop remaja, silakan daftar ke panitia di depan dan yang kelas baru. Kelas Februari. Oh, workshop yang remaja tanggal 13. Jam 9. Ya. Yeah. Duren sawit maghrib. Yang di Alatif. Jam 9, Bu. Nanti gini aja, atau gini, formnya nanti akan kami bagikan. Nanti dikembalikan aja ke panitia di sana ya. Kasih. Ini maksudnya untuk supaya tahu bahwa ini kegiatan reguler, yang ini kegiatan insidental, begitu saya sampaikan. Gitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berjalan, kita sambil menunggu saudara-saudara kita yang insya Allah akan segera hadir. Tapi kita juga harus belajar untuk bisa tepat waktu. Jadi kita akan mulai saja biar nanti teman-teman yang baru akan datang menyusul. Sebelum kita mulai, mari kita baca awal kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Susunan acara sebelumnya akan saya bacakan sebagai berikut. Tadi kita sudah buka dengan suratul Fatihah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah murattal dari Ustaz Wahid. Lalu jam 8.35 kita akan mendengarkan sesi tadabur 1. Jam 10 sampai dengan 10.15 kita akan break dulu sejenak supaya tidak penat, dan kemudian 10.15 sampai dengan 11.45 kita akan masuk ke sesi 2, dan selanjutnya 11.45 sampai 12 akan ada sedikit pengumuman. Selanjutnya kami persilakan Ustaz Wahid untuk membacakan tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب